Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين والقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berawal, sudah berada di awal bulan Rabiul Awal. Antum harus ingat baik-baik, kalau sudah awal akhir itu berarti Ramadan 7 bulan lagi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Ya Allah. Semoga Allah memberi kita kesempatan. 1438 Hijriah, satu semester ini kita tuntaskan dengan baik sebelum nanti kita berjumpa dengan Ramadan. Pada siang hari ini kita akan khusus membahas tentang keluarga, basis kepemimpinan. Kenapa saya perlu menyampaikan kita perlu membahas materi ini? Karena masalah kepemimpinan masalah yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Jika sebuah lembaga, organisasi salah memilih pemimpin, maka celakalah organisasi itu. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau pemimpin itu dipilih karena uangnya, pemimpin itu dipilih sekedar karena kepopulerannya, tidak ada kapasitas, tidak ada akseptabilitas, maka tunggulah kehancurannya. Bahaya sekali. Memang tidak dipungkiri, orang yang punya uang cenderung kemudian dipilih menjadi pemimpin. Tapi tidak selamanya harus memenuhi syarat. Diakui atau tidak, kadang-kadang ketua DKM itu kita pilih bukan yang soleh, bukan yang punya kemampuan manajerial, bukan yang punya kemampuan kepemimpinan, tapi kita tunjuk, pokoknya Pak Haji aja deh. Kenapa? 3 portuner Pak Haji. Ada jaminan tuh 3 portunernya, ya Allah. Padahal portuner 3-3nya itu kredit. Gak usah jauh-jauh, di rumah, di keluarga. Siapa yang paling dihormati? Bukan ua yang paling tua. Bukan abang yang paling tua. Tapi siapa? Saudara yang paling banyak duitnya. Kalau ua yang undang, boro-boro anak kemenakan datang kumpul. Kenapa? Rumah ua di gang, susah parkir mobil kita. Tapi kalau si abang yang ngundang, rumahnya besar, jalannya gede, maka semua keluarga datang. Kenapa? Pulangnya ongkos diganti. Kecenderungan kita itu ada. Makanya Saya melihat pemimpin itu sebenarnya tidak jauh-jauh. Harusnya bisa kita siapkan dari basis yang paling utama dari keluarga. Saya sudah berulang-ulang kali mengatakan, apa Anda enggak capek jadi orang gajian? Beda. Ustadz lebih capek orang yang tiap bulan mikirin menggaji karyawan. Tidak, beda. Ya. Kita ingin bahwa keluarga-keluarga kaum muslimin itu kemudian sudah mulai memikirkan sekarang. Bapak jangan lihat kemampuan bapak, sebab soal pemimpin, kekuasaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Muhammad, ya Allah, engkau berikan kekuasaan pada siapa yang kau kehendaki dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki, engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Imran 26. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini penting sekali bagi kita. Agar kemudian jangan sampai kita akui di negara kita ini lembaga yang paling resmi melahirkan pemimpin itu adalah partai politik. Tapi kalau partai politik sistemnya hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang karena dia bayar kemudian jadi pemimpin, maka hancur partai politik seperti itu. Saking tidak tahu siapa yang salah, tiang listrik yang disalahin. Buncana kita. Saya tidak menyebut nama. Kalau Anda menyebut nama, sudah masuk perkara ghibah. Kalau sebut tiang listrik, tidak ada salah. Walaupun akhirnya PLN mengklarifikasi, bukan tiang listrik, itu tiang lampu Pemda. Pemda yang salah berarti. Kenapa ada tiang di situ? Teman-teman, jangan ikut cepat-cepat menyebarkan itu. Kita hobi sekali. Kalau ada yang lucu, langsung kita sebarin ke grup. Kalau grup itu ada 100, dari 100 sampai 100, maka kita dosa kita bertengkat-tengkat. Kita tidak punya hak menyebarkan isu-isu yang seperti itu. Tapi lucu Ustaz, stop. Lucu cukup kamu tertawa. Tidak usah ajak orang lain ketawa. Ya. Nah, bapak-bapak sekalian, satu lagi. Kadang-kadang masjid seperti ini tidak sedikit. Saya tidak tahu nih, habis ceramah begini pasti ada yang datang. Pak Ustaz, ini terakhir ya Ustaz bicara tentang kepemimpinan. Kenapa? Kami lagi menjaga kerukunan. Seakan-akan kalau kita masjid bicara pemimpin, itu berarti tidak membicarakan kerukunan. Sekarang ini kita sudah mulai, gejala itu muncul. Di kantor kalau ada pegawai pas azan, izin Pak saya sholat. Nah dicatat, itu radikal. Kalau jam istirahat ada pegawai baca Quran, hati-hati tuh, jangan dekat-dekat. Apa itu? Radikal itu. Ini sebenarnya cara-cara lama. Ya? Cara lama, cuma modelnya baru saja. Oleh karena itu mari teman-teman sekalian, kalau perlu ya saya tidak ingin memprotes, MJS sudah bagus. Tapi sekali-sekali itu undang di sini Yusril Ihza Mahendra. Ya, kajian tentang tata negara Islam begitu. Kalau dulu masih ada Profesor Deliar Nur. Siapa lagi itu? Yang Islam-Islam. Ya, pengamat TNI itu siapa namanya? Yang dia bilang kenapa kita tidak maju-maju. Israel maju karena apa? Dia takut dengan orang Arab. Korea Selatan maju karena dia takut ada Korea Utara. Indonesia enggak maju-maju karena apa? Karena kita tidak ada yang ditakuti. Disumpah pakai Quran di sini. Dia lawan itu sumpahnya. Berat sekali. Nah oleh karena itu saya ingin memberikan pengantar hari ini. Basis kepemimpinan itu dari keluarga. Kita mulai dari 3 ayat dalam Al-Quran dulu. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Supaya kita sadar bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Dan ingatlah ketika kami menguji Ibrahim bikalimatin. Apa itu kalimat Ustaz? Perintah dan larangan. Fa'atammahun, dan Ibrahim menyempurnakan. Yang larangan dia tinggalkan, yang perintah dia laksanakan. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan maksud sesungguhnya dia mengutus Ibrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Lihat ini. Sesungguhnya kami akan menjadikanmu imam. Memang kata-kata pemimpin ada kata imam. Ada kata amir. Kalau dalam pemerintahan namanya rois. Imam memang lebih cenderung pada urusan agama. Tapi artinya pemimpin. Rois lebih cenderung pada struktur kepemimpinan sebuah negara atau wilayah. Gitu. Kemudian amir lebih cenderung dalam sebuah sistem kekhalifaan. Ya. Ingat kalimat yang disampaikan Umar bin Khattab. La islama illa bil jama'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Wala jama'atan illa bi imarah. Tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan. Wala jama' wala imaratan illa bi ta'ah. Tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Makanya dalam hadis sahih, jika ada tiga orang safar, maka wajib mengangkat satu pemimpin mereka. Supaya apa? Jalan perjalanan itu diridai Allah Subhanahu wa taala. Tugas pemimpin paling utama kalau dia dalam safar apa dia? Memperhatikan waktu salat. Sekarang kita jalan. Zuhur 11.40. Masjid mana paling dekat? Buka di map, lihat. Oh, ada masjid di sini. Kemungkinan besar kita sampai jam 11.30 di masjid. Kita sholat dulu, setelah itu kemudian kita boleh istirahat makan. Begitu. Jangan jalan aja terus. Orientasi waktu sholat. Kenapa Ustaz? Karena pertolongan Allah itu selalu dengan sholat. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholat. Orang-orang yang kami pasti tolong mereka. Dimanapun mereka berada, mereka selalu mendirikan sholat. Nah, ini kaitannya. Jadi lihat pertama Ibrahim ayat Al Baqarah ayat 124. Satu lagi surat Sad 35 ayat 38. Mudah-mudahan mungkin ada di antara antum yang baru pertama sekali mendengarkan surat ini. Jarang kita buka ini. Surat Sad, surat 38 ayat 35. Bagaimana ini doa? Coba kita perhatikan. Doa seorang nabi tentang kekuasaan. Mari kita lihat. Qala rabbighfirli. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku. Wa habli." Lihat. Kalau ada permintaan diawali dengan istighfar, itu artinya ada kekhawatiran. Jangan-jangan permintaannya ini tidak pantas kepada Allah. Maka dimulai dengan kalimat, Rabbighfirli, ampunilah aku. Wahabli, dan anugerahkanlah kepadaku. Apa yang dia minta? Sampai minta ampun lebih dulu. Anda lihat apa yang dia minta? Mulkan, kekuasaan. Ya Allah. Minta kekuasaan, tapi minta kepada Allah. Wahabli mulkan, bahkan dia berkata, la yambagi li ahadin min ba'di, tidak akan lagi kau berikan kepada orang setelahku. Ya Allah, ini doa yang paling ambisius yang pernah ada dalam Al-Quran. Coba antum pulang dari sini berdoa di ruangan, ya Allah berikanlah aku jabatan yang tidak akan lagi kau berikan kepada orang selain aku. Tahu-tahu ada kepala atasan antum situ. Apaan kamu? Ya. Saya juga pengen jabatan itu. Ustaz boleh minta jabatan? Boleh. Tapi minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Boleh, boleh minta kepada Allah. Qulillahumma malikal mulki. Allah yang punya kekuasaan. Dia berikan kekuasaan itu pada siapa yang dia kehendaki. Makanya, kenapa saya ingin kita mari melihat dalam Al-Quran. Menyiapkan pemimpin itu mulai dari keluarga. Ibu-ibu, bangunin anak subuh susah. Teriak-teriak, bangun, bangun. Coba mulai hari ini ganti. Tiap kali ibu bangunin anak, dari malam sudah beritahu. Ya, seorang calon presiden, kalau dibangunin pagi-pagi. Anak saya, kalau ngebangunin pagi-pagi, presiden, maaf Pak Presiden, saatnya waktu bangun. Pukul siap. Apa dia bilang? Ayah, siapkan seragamku. Karena dia mau mandi, kemudian langsung pakai seragam sekolah, baru sholat subuh ke masjid. Sudah pakai seragam. Lengkap dia. Kenapa? Calon presiden. Tidak tahu calon presiden apa. Pokoknya calon presiden. Presiden direktur, bolehlah. Ya? Capek jadi orang gajian-gajian. Ustaz, kok kayak bermimpi-mimpi? Bukan mimpi itu. Ya? Ada ungkapan seorang ulama Timur Tengah, mimpi hari ini, kenyataan hari esok. Orang Islam tuh mimpi, harapan, dia berdoa kepada Allah. Boleh meminta, boleh. Ya? Bahkan dalam Al-Quran, ketika kita sudah pantas, kemudian ditunjuk menjadi seorang pemimpin, boleh kita pilih kepemimpinan itu. Buka Quran, surat Yusuf. Wah, ini kisah Yusuf menarik sekali. Surat yang ke 12. Surat Yusuf ayat 54-55. Ketika raja berkata, Yusuf ayat 54-55. Wa qala al-malik tuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka la yawma ladaina makinun amin. Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku untuk aku jadikan orang terdekatku. Ketika raja telah berbicara dengan Yusuf, ia berkata, sesungguhnya mulai hari ini kamu menjadi pejabat di lingkungan kami dan dapat dipercaya. Apa kata Yusuf? Ketika raja ngomong gitu, Yusuf menjawab, qala ja'alani. Yusuf berkata, jadikanlah aku ala khazainil ardi, bendahara negeri ini. Inni hafizun alim, karena aku adalah hafiz. Apa hafiz? Hafiz, alim. Dua, dia punya kapasitas dan dia punya kemampuan dan dia dapat dipercaya. Ini dua orang yang luar biasa. Jadi jangan kemudian kita, kadang-kadang orang Islam itu soleh banget. Sholatnya tepat waktu, sholatnya khusyuk, tanggung jawab kerjanya bagus. Tapi begini aja terus. Ya, dikit-dikit Pak angkat sedikit muka kita Pak. Dilihat-lihat, nah kayaknya kamu ini bisa juga nih. Ya, sekali lagi, makanya kita mulai dari semuanya, dari keluarga. Mari kita lihat dua ayat khusus untuk supaya kita bisa melihat bagaimana harus dicabut ini. Bapak-bapak, tadi zuhur habis selesai sholat, ada dibaca tidak doa ini? Quran surat 25 ayat 74. Keluarga basis kepemimpinan. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Dibaca tadi tidak selesai sholat zuhur? Doa ibadur rahman. Walladzina yakuluna rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Bapak lihat doa paling lengkap dalam hidup manusia. Ya Tuhanku, anugerahkanlah pada diriku pasangan hidupku, anak keturunanku. Masya Allah. Diriku, pasangan hidupku, anak keturunanku. Apa itu? Jadikan kami qurrata ayun. Qurrata ayun terjemahannya menyejukkan hati. Ingat, Quran tidak cukup terjemahan. Kalau ada kalimat seperti ini, qurrata ayun, menyejukkan hati, ya. Makanya Quran 4T. Apa itu? Jadi kalau ada ayat seperti ini, kita menemukan kata qurrata ayun, maka kemudian terjemahannya menyejukkan hati. Tidak cukup ini, harus dia tafsir. Tafsir apa? Yang taat kepada Allah. Nah, ini dia Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini dia. Ingat Quran 4T apa satu? Satu Quran tahsin. Dua tahfiz. Tiga tarjamah. Karena enggak semua ayat Quran harus ditafsir. Lebih banyak cetakan tarjamah daripada cetakan tafsir. Pemerintah Arab Saudi menerjemahkan Quran dalam sekian ratus bahasa dan dicetak luar biasa. Baru kemudian khusus ada tafsir. Nah, khusus qurrata ayun tidak cukup terjemahan. Jadikanlah diriku, pasangan hidupku, dan anak keturunanku yang menyejukkan hati. Tidak cukup. Lihat tafsir. Apa kata Ibnu Abbas? Arti qurrata ayun yang taat kepada Allah. Kenapa Ustadz yang taat kepada Allah yang menyejukkan hati? Antum anaknya juara olimpiade, tapi sudah maghrib isya dia gak sholat. Menyejukkan hati? Antum pulang dari sini capek benar. Naik kereta, naik mobil, naik motor, macet. Sampai di rumah, antum ketuk pintu. Assalamualaikum, istri buka pintu. Dia cium tangan kita. Ayah, ayah capek ya. Ini ayah, minum dulu air ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Ustaz, bagaimana cari akal supaya bisa minum sedikit. Mana anak-anak kita? Di kamar ayah. Setelah buka pintu, anak yang satu. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Kita lihat-lihat, dia lihat Quran, dia tutup, dia lihat Quran, dia tutup. Anak kita lagi menghafal. Ya Allah, qurrata ayun, menyejukkan hati. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah. Buka lagi pintu kamar yang satu, anak perempuan kita lagi apa dia? Ya Allah, dia lagi an amiril mu'minin radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Masyaallah, lagi hafal arba'in. Hadis pertama. Minimal kita hafal itu hadis pertama itu. An Abu Hafsin amiril mu'minin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu. Ya Allah. Supaya kalau di hadapan anak, coba ayah, apa hadis? Innamal a'malu binniyat. Bagaimana itu? Hadis pertama dalam kitab Arba'in Nabawiyah. Coba itu, menyejukkan hati. Ya, istri soleha, suami soleh, anak-anak soleh. Mulut mereka enggak ada yang kasar, tugas sekolah bagus, di rumah tidak ada pembantu, kakak tugasnya cuci piring. Adik tugasnya sapu, mama beres-beres. Masya Allah, luar biasa keluarga begini. Tidak cukup keluarga begini. Maka kemudian dilanjutkan ayat ini dengan doa yang kedua. Waja'alana lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah, aku, istriku, anak-anakku yang soleh-soleh ini, lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kalau diterjemahkan suka disamarkan. Jadikanlah kami teladan bagi orang-orang bertakwa. Enggak mau sebut kata pemimpin. Kenapa? Karena pada waktu itu dibuat terjemahan, sudah ada pemimpin abadi waktu itu. Tidak boleh menyebut-nyebut kata pemimpin waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 80. Pemimpin cuma satu. Jadi, teman-teman sekalian, Anda baca doa ini. Hafal doa ini. Kenapa tidak jadi visi menyiapkan? Anda sendiri sudah merasakan capek jadi orang gajian. Capek kan? Dikit-dikit ngajian, lihat-lihat jam. Kenapa? Sebelum jam 1 Ustaz harus beres. Karena kalau jalan saya ke sana telat, nanti Ustaz tunjangan saya kurang. Betul kan? Tapi coba kalau kamu yang punya perusahaan, kamu yang atur. Berat Pak kita. Maka kemudian mulai sekarang, kita tidak lagi membesarkan calon orang gajian, tapi kita lagi menyiapkan calon pemimpin di keluarga kita. A, dia kemauan. Calon presiden, barunya, wujud jomo. Gitu. Yang satu, A, enggak mau. Calon jenderal, baru dia tahu. Wah, mantap. Coba lihat. Anda lihat tuh Alexis. Satu-satunya pesantren yang tidak boleh Anda masukin. Al. Semua pesantren pakai Al. Kecuali tuh Alexis. Demo ormas. Media enggak mempan, tapi ketika kepemimpinan itu diambil alih oleh orang beriman, tutup. Lihat itu, jari seorang pemimpin tutup. Apapun pro kontra di medsos, cuma medsos. Namanya juga dunia maya. Coba kita lihat, karena seorang pemimpin. Anda lihat ini baik-baik. Ya? Oleh karena itu, teman-teman sekalian, doa ini harus menjadi visi, menjadi visioner keluarga. Keluarga yang visioner, keluarga yang menyiapkan pemimpin-pemimpin. Sehingga kemudian pada satu waktu nanti, 20 tahunnya akan datang, 30 tahunnya akan datang. Ketika mencari pemimpin, Masya Allah, banyak banget dari umat Islam. Sekarang cari pemimpin dari umat Islam, susah. Berat. Ada yang bagus ini, tapi omongannya kasar. Ada yang bagus administratifnya, tapi penakut. Kan kita suka lihat, ada kalanya kita juga senang dengan yang satu itu. Gak takut dia sama KPK, malah dia lawan KPK. Tapi di sisi satu yang lain, kita juga pusing omongannya itu. Kita pingin tuh pemimpin tuh, apa itu? Berani, ya, dia punya keberanian. Karena enggak boleh jadi pemimpin yang tidak punya keberanian. Bahkan ada ungkapan seorang ulama, jangan jadi pemimpin kalau enggak bisa marah. Mau izin, mau keluar, silakan, enggak apa-apa. Kenapa? Orang gajian, silakan. Repot. Ustaz tidak akan tersinggung kalau kalian, Ustaz izin, Ustaz sudah mau setengah satu, silakan. Kenapa? Karena kalian orang gajian. Ustaz setengah satu kami meeting, kenapa pergi sana gitu. Ya, jadi teman-teman, doa ini kita baca tiap hari. Mari kita robah sekarang. Ustaz, saya memang cuma orang gajian hari ini, tapi saya akan melahirkan pemimpin mulai saat ini. Bicarakan dengan istri baik-baik. Bicarakan dengan istri baik-baik. Sebagaimana Sultan Murad II, dia berbicara dengan istrinya. Saya benar Sultan kelima pada masa dinasti Umania, tetapi dia merasa dia bukan siapa-siapa. Kenapa? Sudah ratusan tahun Konstantin tidak bisa ditaklukkan. Ya, kekhalifan Turki Utsmani sudah sampai Sultan yang kelima. Tidak ada yang bisa menaklukkan Konstantin. Padahal mereka punya hutang dari ucapan Nabi. Satu tahuna Konstantinin, kalian pasti menaklukkan Konstantinopel. Tapi dari masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umayyah, Abbasiyah, enggak ada yang menaklukkan Konstantin. Nanti mereka menyiapkan seorang anak dibuat dari keluarga, bapaknya piket, ibunya piket. Apa itu? Menyiapkan seorang anak yang bernama Muhammad Al-Fatih. Bagaimana cara mereka menyiapkan? Mari kita lihat. Doa ini luar biasa. Saya sengaja memilih doa karena dalam tafsir, kalau Quran itu surat sudah dibuat Allah dalam bentuk doa, artinya kita ulang-ulang, kita hafal, kita akrab, dan kita mungkin tidak lupa dengan doa ini. Apa ini? Doa berikutnya, Quran surat 17 ayat 80. Yang rajin tahajud enggak mungkin enggak hafal ayat ini. Karena tahajud 17:79. Doa ini 80. Apa doanya Ustaz? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lihat doa ini. Ya Allah, katakanlah ya Muhammad, ya Allah, masukkanlah aku dengan jalan masuk yang benar. Keluarkanlah aku dengan jalan keluar yang benar. Apa maksud ayat ini? Supaya kita jadi orang yang benar. Masuk benar, keluar benar. Semua masalah mulai dengan benar. Semua masalah juga kita keluar dengan cara yang benar. Ya? Kalau kita sudah jadi orang benar, tidak cukup. Kalau semua ini orang benar di sini, tapi semua cuma jadi pegawai, kecil fungsinya. Harus ada di antara kalian yang jadi pemimpin. Maka ujung ayat itu apa? Waja'alli min ladunka. Jadikanlah untukku darimu ya Allah, bukan manusia, dari engkau ya Allah. Min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah darimu ya Allah untukku kekuasaan yang menolong. Jadi sambung dengan apa yang dulu dibacakan oleh Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak akan lagi kau berikan kepada orang satupun setelah aku. Masya Allah. Ini enggak boleh kita baca lagi doa seperti ini. Ya, karena ini doa khusus Nabi Sulaiman alaihissalam. Bayangkan kalau Nabi Sulaiman doanya masih ada yang diberikan. Satu saja. Apa itu? Lihat ayat 36. Kata Allah yang tadi, surat Sot ayat 36. Angin bertiup atas kehendak. Kami izinkan angin bertiup atas kehendak Sulaiman. Coba kalau ada di antara antum, punya doa yang satu ini aja, menguasai angin. Yang gak sholat Jumat, puting beliung, samperin. Masya Allah. Kan kadang-kadang kita lewat tuh karyawan cuma duduk-duduk di situ. Padahal sudah mau khutbah. Kita lewat, Jumat. Ketawa-ketawa mereka. Coba, pas lewat 10 menit, kita sudah duduk sini. Puting beliung, samperin. Lari semua itu ya Allah. Bukan cuma pegawai yang lari, bangunannya juga lari. Ya, coba itu dia. Makanya teman-teman sekalian, mari kita melihat ini. Nah, sekarang kita masuk pada substansi. Ustaz, keluarga kami sederhana Ustaz. Keluarga kami cuma begini. Kami orang kecil, biasalah. Bukan tawaduk sebenarnya. Ya, tapi mau apa adanya. Keadaan yang seperti ini Ustaz, keadaan kami. Tidak bisa. Coba kita lihat, mari. Apa yang disiapkan oleh kedua orang tua Muhammad Al-Fatih, kemudian anaknya bisa menjadi pemimpin. Ya. Bapak lupa, Bapak, setelah Bapak menikah, Bapak menjadi seorang apa? Coba kita lihat. Fungsi suami dan istri. Quran surat An-Nisa ayat 34. Sudah lupa ya. Apa itu Ustaz? Sebelum antum menikah, antum seorang syab. Ya, jamaknya syabab. Ini dia. Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda. Ini dia. Tapi setelah antum menikah, antum dikasih berubah menjadi seorang rijal. Ya, jamak dari rojulun. Rojulun, satu laki-laki. Rijal, laki-laki. Jadi kalau ada istri bilang itu laki saya, bahasa Arabnya itu rijal aneh, laki gitu. Ya, antum tahu ketika antum menikah Allah menyebut ar-rijalu. Apa antum di sini fungsi utama? Qawamun. Ini lihat. Ini dia. Kata dasarnya qawwam dari fiil qoma. Qoma yakumu qiyaman. Qoma berdiri. Yakumu qiyaman. Tapi kalau qawwam, apa arti qawwam? Berdiri lama sambil mengawasi. Itu fungsi antum ketika jadi suami. Berdiri lama sambil mengawasi. Qawwam. Ya, apa artinya? Antum harus berdiri jadi tampil sebagai seorang pemimpin. Itu dia fungsi utama menjadi pemimpin. Qawwam. Maka antum lihat baik-baik kata qoma yang dipakai oleh Allah untuk dua perintah utama dalam agama. Apa itu? Perintah sholat dan perintah menegakkan agama. Semua perintah sholat menggunakan kata qoma. Kata qoma ustaz. Aqimis sholat. Semua perintah sholat menggunakan aqimis sholat. Yang kedua, menegakkan agama menggunakan kalimat aqimi. Apa itu Quran? Surat 42 ayat 13. Ini dia. Apa ustaz? An aqimuddin. An aqimuddin. Apa maknanya ini ustaz? Kalau Anda ingin anak Anda jadi pemimpin, maka bereskan urusan pertama di keluarga, sholat anak-anak. Beresin itu dulu, Pak. Gak ada perintah yang lebih letterlek tentang keluarga kecuali perintah sholat. Bapak menemukan gak ada hadis seperti sholat? Muru auladakum bisholah wahum bisabi'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Ada enggak selain redaksi? Perintahkan anak kalian untuk belajar Quran sekian tahun. Enggak ada. Perintahkan anak-anak kalian belajar hadis sekian tahun. Enggak ada. Sholat ditentukan umurnya. Apa makna 7 tahun? Paling telat. Kapan dia tidak boleh lagi tidak sholat? 10 tahun. Kenapa? Karena ada kata daroba. Wadribuhum, pukul mereka. Wahum bi asri sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun. Makanya kita lihat ini yang dijadikan sistem pendidikan dalam Islam. Selama dia belum kelas 4 SD, belum 10 tahun, maka semua perintah-perintah itu lembut. Tidak boleh ada perintah keras. Makanya Diknas di zaman Pak Anies waktu menteri dirobah. Kelas 1 sampai kelas 3 itu semua bebannya sedikit. Enggak boleh itu belajar terlalu berat-berat. Kenapa? Nanti setelah kelas 4 baru kemudian penekanan. Karena ketika sholat pun pada usia 10 tahun sudah bisa dipukul. Dipukul bukan berarti sekedar mukul, tapi kita berikan dia semacam beban sholat. Sekarang antum cek list masing-masing. Berapa usia anak antum sekarang? Tadi subuh. Apalagi subuh sekarang tantangan bagi kita. Subuh jam 4 lewat 4. Mudah tidak bangunin anak? Allahu Akbar. Dia harus tidur jam 4 ini baru bisa bangun jam 4. Tapi kalau antum sudah bangun jam 3, mulai bangunin dia pelan-pelan. Siapa ustaz yang di sini nih yang tahu tentang hadis? Mintakan kepadanya hadis-hadis bagaimana mengusap anak. Kalau saya cuma baca Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, kulhu falak binas, saya usapkan ke muka anak saya. Ke seluruh anggota tubuhnya ketika dia mau tidur. Ya, kenapa? Supaya nanti subuh dia bangun, tidak sulit untuk dia bangun, Pak. Cuman gayanya begitu. Pas dia bangun, ayah, seragamku ayah. Masya Allah. Jadi dia mau itu, kalau bangun, seragam sudah disediakan. Kenapa? Dia mandi, langsung ganti seragam. Ke sekolah, ke masjid, sudah dengan seragam. Masya Allah. Dan mau selalu pakai dasi. Kenapa? Ayah, lihat itu presiden pakai dasi ayah. Masya Allah. Dia gak lihat, pernah lihat abinya pakai dasi. Masa pakai baju batik pakai dasi? Ke baju koko pakai dasi? Ada orang pakai jubah pakai dasi? Ustaz, pakai dasi itu gak ada dalilnya. Ya Allah, kalau sudah pakai begitu repot juga kita ya Allah. Apalagi ada yang bilang, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Jangan salah paham. Ya? Itu sesuatu yang kemudian dijadikan umum saja seperti itu. Makanya kalau ada ustaz pakai jas pakai dasi, orang-orang tertentu, enggak maulah duduk. Kenapa? dia tasyabba ustaz. Kenapa? Masa ceramah pakai jas? Ya enggak begitu cara kita memahami. Balik lagi ke sini. Siapkan anak sholat, Pak. Ini yang saya bilang. Ustaz, mana latihan kepemimpinan? Kalau anak bapak usia 7 tahun, usia 10 tahun, sholatnya selalu berjamaah, dia terbiasa dengan kepemimpinan. Makanya, Pak, kenapa di masjid enggak boleh sholat masing-masing? Kalau bapak sholat masing-masing, namanya sunnah. Tapi ketika sholat wajib, semuanya harus berjamaah dengan imam dan dengan komando. Allahu Akbar! Luar biasa. Semuanya Allahu Akbar. Enggak bisa, Pak. Ganti, Pak. Sami'ullahu liman hamidah. Enggak boleh. Kenapa? Komando. Sami'na wa ata'na. Anak itu selalu berjamaah-berjamaah. Nanti ketika dia besar, terbiasa dengan komando. Al-jundi. Al-qiyadah wal-jundiyah. Kepemimpinan dan keprajuritan. Dia belajar dari mana? Dari sholat berjamaah. Makanya rumah, keluarga, masjid berjamaah, latihan melahirkan pemimpin. Bapak boleh catat, bapak klik coba. Bagaimana cara khalifah memilih calon panglima untuk menaklukkan Konstantin? Dengan dua pertanyaan yang paling terakhir. Setelah seluruh kebugaran fisik latihan, segala kemampuan dicoba, terakhir dua. Berdiri ratusan ribu pasukan. 400 ribu orang dites. Dua pertanyaannya. Siapa di antara kalian dari usia 10 tahun sampai sekarang tidak pernah masbuk sholat berjamaah di masjid? Turun semua, tinggal 20 ribu orang pemuda. Wah, luar biasa. Tesnya gak lain, Pak. Setelah tes kemampuan fisik segala macam, pertanyaan terakhir cuma dua. Siapa di antara kalian sejak usia 10 tahun sampai sekarang yang tidak pernah masbuk sholatnya? Mohon maaf, yang masbuk sudah tidak bisa ikut lagi sekarang. Turun semua, Pak, tinggal 20 ribu pemuda-pemuda gagah. Berarti di prajurit itu ada yang memang yang lahir dari keluarga yang sangat soleh. Kenapa? 20 ribu orang prajurit, Pak, tidak pernah masbuk mulai dari mereka usia 10 tahun sampai sekarang jadi prajurit. Saya tanya sama mantan Komandan Kostrat, kalau nanti anak-anak kita yang hafal Quran masuk TNI, bagaimana di Magelang sana? Ustadz nggak usah khawatir. Di Magelang, alhamdulillah, Ustadz, kelompok tahfidz sudah ada. Sholat berjumaah subuh bahkan diperintahkan oleh komandannya. Masya Allah. Kita butuh tentara-tentara yang bagus. Tentara-tentara yang punya cinta pada negara ini, tapi juga dia ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 ribu ini kemudian dites lagi satu pertanyaan. Apa itu? Siapa di antara kalian sejak usia 10 tahun sampai hari ini yang tidak pernah absen tahajud satu malam pun? Masya Allah, semuanya turun. Tapi dari kejauhan, ya, komandan melihat ada satu pemuda yang tetap berdiri. Ya Allah, dialah Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Itulah sebabnya dalam hadis tadi Nabi menyebutkan, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Kenapa? Karena di antara pasukannya itu ada 20 ribu orang yang tidak pernah masbuk sholatnya, dan di antara pemimpinnya ada yang tidak pernah absen tahajudnya. Semalam tahajud enggak? Ya enggak bisa jadi pemimpin ya. Masya Allah. Antum lihat tahajudnya baik-baik. Masya Allah. Itu tahajud. Antum pikir sholat biasa. Antum buka itu tahajud. Antum pikir sholat biasa. 17.79. Ini Ustadz buka rahasia Quran ini untuk antum menyiapkan pemimpin. Coba antum lihat itu. Kenapa Allah menyuruh tahajud? Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu-waktu malam jangan tidur terus. Bangunlah. Apa itu? Bertahajudlah. 17 ayat 79. Halaman 290. Surat 17 ayat 79. Di antara malam-malam jangan tidur, bangun. Untuk apa? Tahajud kepada Allah. Untuk apa? Agar Tuhanmu mengangkat kamu pada maqam mahmuda, derajat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ini penting, Pak. Bapak pingin anak-anak jadi pemimpin, Pak. Jangan tanggung tahajudnya, Pak. Jangan dia putus. Kan saya sudah pernah menjelaskan sebulan yang lalu. Kapan handphone kita beri pada anak? Ya, ada yang bilang 30 juz dihafal. Terlalu berat. Kapan anakmu dapat handphone kalau begitu? Kenapa? Susah 30 juz itu, Pak. Ya, kecuali memang dia betul-betul khusus. Tapi ada pertengahan. Kalau dia sudah tidak pernah masbuk dan dia bangun tahajud, berikanlah dia handphone itu, Pak. Kenapa? Allah menjaganya. Wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat, anakmu tidak pernah masbuk, anakmu tidak pernah tidak bangun tahajud, maka dalam dirinya ada furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Apa itu furqan? Filter. Mana hak, mana batil. Mana munkar, mana keji. Maka anak ini, handphone itu akan bermanfaat baginya. Bapak-bapak, coba rubah. Kita udah capek jadi orang gajian. Siapkan pemimpin. Ustaz, anak saya sudah besar semua, Ustaz. Gimana? Cari lagi. Ada di atas. Kan kita coba, ya, menyiapkan, Ustaz. Siapa tahu, kan yang sudah-sudahlah, Ustaz. Sudah besar mereka. Jangan gitulah, Ustaz. Yang ada aja, cuman cari cuculah, ya. Kalau ada cucu, Anda masih kuat, beritahu sama bapaknya. Hei, Bapak menyesal dulu tidak menyiapkan kamu jadi pemimpin. Sekarang izinkan Bapak menyiapkan anakmu jadi pemimpin. Kenapa? Bapak akan jaga tiap malam kalau dia sudah 10 tahun. Dari 7 tahun Bapak siapkan. 10 tahun gak boleh lagi absen tahajud. Kenapa? Akan melahirkan Al-Fatih min Indonesia. Al-Fatih dari Indonesia. Pak, ini tugas kita ke depan. Tugas kita, Pak. Mungkin Bapak anggap ini sekedar ucapan Ustaz, sekedar baca ayat, menerjemahkan. Tidak, Pak. Bapak nanti satu waktu kalau umur panjang, insya Allah. Ibu nanti ibu kan kaget. Ustaz, tak saya bagaimana? Ibu nanti akan ada acara khusus. Presiden Republik Indonesia dipersilakan untuk sungkem kepada ibunda tercinta. Istri Anda tadinya cuma pakai baju biasa, tiba-tiba naik 2 cm. Kayak ada pakai spon di sini. Iya, nak. Ya Allah. Bukan cuma itu kebanggaan. Tapi kebanggaan kita, anak kita menyelamatkan umat ini. Ustadz paling tinggi ceramah, paling tinggi doa. Tapi kalau pemimpin, ya Allah, Anda di lingkungan RT. Tidak boleh kalian minum-minum di sini. Siapa Bapak? Saya Ustadz. Ustadz pulang ke masjid, pengajian, doa, titik. Jangan ganggu di sini. Tapi kalau datang Pak RT, Pak RW, saya RT di sini. Kalau tidak, kalian pergi dari sini. Pergi. Ini aneh. Orang Islam sangat-sangat tidak suka dengan kepemimpinan. 97% warga Muslim, tapi RT-nya kafir. Ya Allah. Kenapa? Jangan saya, Pak Yohanes, saya bantu deh Bapak jadi RT. Yang penting jangan saya. Pak Haji aja lah, Pak Haji kan ke masjid, dikenal orang. Jangan saya, jangan saya. Akhirnya besok mereka bikin acara besar-besar di situ, gak bisa larang kita. Pak, bukan kita tidak toleran. Bukan, Pak. Saya ingin mencontohkan ini, kita ini umat Islam di umat Islam. Tapi ya Allah, nasib kita, ya Allah. Tamu di negeri sendiri. Pelayan di rumah sendiri. Ya. Oleh karena itu, kita mulai sekarang robah cara kita berpikir. Mulai, Pak. Saya yakin doa Bapak, gak mungkin gak ada doa Bapak yang gak diterima Allah. Ada. Sujud Bapak, insya Allah air Bapak jatuh, Pak. Bekas wudu, Pak, masih ada di sajadah-sajadah di apa? Ini semua. Pak, mohon kepada Allah. Ya Allah, anakku ini, ya Allah, baik. Tutur katanya santun. Ucapannya baik. Dia sudah mulai membaca Quran, ya Allah. Aku ingin menyiapkan dia jadi pemimpin yang akan datang. Ini kita butuhkan agar supaya jangan sampai umat Islam negeri ini krisis kepemimpinan. Ya, jangan-jangan besok yang dilantik jadi pemimpin tiang listrik lagi nanti. Ya, sekali lagi bapak-bapak, ini pelajaran kita hari ini jam 1 kurang 5 menit. Mudah-mudahan tidak ada alasan Anda telat sampai di kantor Anda. Semoga Allah merahmati kita semua. Allah menjaga putra putri kita semua. Ya Allah, jauhkan mereka dari kata-kata dusta. Jauhkan mereka dari kata-kata kotor. Jauhkan mereka dari kata-kata kasar. Jauhkan mereka dari kelalaian di waktu-waktu sholat. jauhkan mereka dari malasnya belajar, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan bebas, jauhkan mereka dari fitnah pornografi, jauhkan mereka dari kejamnya fitnah narkoba, jauhkan mereka dari kenakalan-kenakalan remaja, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang liar. Allahumma ya Allah, dahulu kau menjaga Ismail pada Ibrahim, jagalah anak laki-laki kami ya Allah, sebagaimana engkau menjaga Hajar dan Ismail. Ya Allah, dahulu kau menjaga Fatimah bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagalah anak gadis kami ya Allah, sebagaimana engkau menjaga Fatimah bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan mereka dari fitnah pergaulan-pergaulan bebas dengan pria manapun ya Allah. Kami takut anak gadis kami jadi korban ya Allah. Allahumma ya Allah, lapangkan rizki bagi kami agar kami dapat menafkahi istri dan anak-anak kami, menyekolahkan anak-anak kami, menyiapkan mereka menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-gina. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samil alim, wa tub alayna, innaka antas tawabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.